Fasala enatke. Paulus surat Timotius magyaryama makarya hula sogo inaltige. Timotius o. Yesus Kristus kea namya huruge inuskek temne. Mahyare tagola rajage. Desigo ana yugun tunti iria mamatyo mamori nekre. Kaligol jesige mane. Tihula sogo de Yesus Kristus ke wait lulnwe, kalrala kwekrala ge bain-bain mak surato. Wasiwas nurat kene. Musti mo mundil ma mabrita hula sogo tunanari, biar ma irirele martomo luodagun. Odegol nye irirera ga salat, desigo musti mo mlosu salatare tisir, Orem tuerik irmia alak tela atyat redagun. Ode musti mo malgiao irirera la takrala nare, maralak tela era sarek mesan tigi bak narune. Ode gete samlurom gweyer, de malral lublub kema majar sir. Kaliana gya itse gwe bonyo, irirele marbu martomolu namam la ira jararedi. Der dagin marto hawait dak jagin acat mes-mes anaribu. Denje irje sikre erbati robak tuanggur swalik marajar namra dagin marato molu de sikre. Hode irje sikre ana lemar buma tomolu britam lagi di. Der bumar tomoluk tunwa lemam lai rebu. Lemar denje oine musti momujaga ma makte namgue tisaita saibu. Odegol nye masun gwek jano, desigo malgia uralam gwe mahmuar masun muadano desbyo. Ode musti mom gwarja-garja mua brita-brita raskene, tiabal wasim kumata salik hula sogo inal tiyo desikre mumu niniktei. Tuanuk tiyo gol jes, kali wasik gwarja geti hula sogo egyala maktei mane, ode matmiatik kwe egyarasji. Kola dene guna luasik mormiorif ke mumu ma kabar tihula sogwene. Kali gyala gyoskie hie ige. Kal gyao ya buain bain mak kwarya tihula sogwe mati gya itte ige. Odega la tegaria gwa inal maya nwe mane. Ode ya dua guno gujaga ma magitwa itoto aketi Yesus Kristus ke. Lemade senwege. Itia butke sio sanak sewan ge mayati wen srae raske, kali wasik mormio rifke mlati itia butke. Ode gyo at itia but Yesus ke yugun tunti irire, desigo le maiseak mat. Mati sewan na imahuruk ne, desigo le mayalk sewan desmia yauk mwesan bo, de yalti irma dagin ma magita sewa itia butke ima des jagun. Paulus wasis nurat manus liague. Timotius o. Mo bagaksa la marogo mama maitiau. Kali de mas jagin nuskek temne wasi gersan ge. Lema de tutuk laki di gya mo biai nus Tesalonika gedi. Klala kreke sa biai propinsi Galatia ge. Ma gyaria tihula sogwe osu. Ode Titus dagu no. Biai provinsi Dalmatia ge tigiarja dagun. Klala, lugas ine inor ya bunye. Lema rembuatin bualan Markus, ma miamamia itiau, kaliana bisa masyalu giat yuasik kuarya ge. Kali tiki kusaka so ima biai nus Efesus kedi. Lema de Timotiuso. Kol nyemwa, desiga mometia wasik rabit mete tamringe, kali desik tutugoa garpus wait segio nutro aske. Ode met wasik kita baredagun. Keske gol nyenam munet desik remdedan, desiga mometik muna wasik kita bara alatoha, hea laiblut desikre. Ode gewat kumino Efesus, Alexander iria gyalamo malor solitik mura nekre, yala atyat yawok sunuk syalik. Lemaren jaya neitie butke yo iltimak tio hatota yala nari dagun. Den jaya muron ron nyama gauti Alexander. Kali ide sige siur nuam tajar nekriak syalik. Ode gyo atwasik tunge gidi tiak munama kualak tenak kweti irma ugun tunde sikre. Desigo leme irgi tam yama syalu gyati wasik tunge. Der alato hayamu. Biar mara la gol jes. Keske guten mahula sogegete yugun irma la desikre. Kiali wait tela des. Keske de, tigi wat kumdir miak suara ir miau guntun desi kre, desi go itie butke ino noriati wasik tunne, ode yal giao yamwa, bisa maga brita brite raske mumuti irribuna, lema Yahudi, maminti wendes miar tomolu. Ode itie butke raguno, yadi tia toha haret mat miatrabu ma rahut ma yanwe. Lema denje, Kyo itia butkeane yadit ya tohak tel acat saita saiti anarala ma yanwe kremumu dagun. Ma ijaga yamwa ana yor yamwa suare iwen seraera sihare tatige. Denje miamatak te templeru ini ninam. Amin. Paulus Giuswa siat cekie. Timotiusou. Kosa wasik salam geti priskila yorla ya kuila. Oreti yone siforus wasi sege krala geragun. Ode rastus isoi minonus korintus ke angora. Klala trofimus klurugi denjek tutugi onus miletus ke. Lema de mo bagak salama muama maitiau. Tilen la orasa mrin gema besa narelanne. Ode Bulus, Pudes, Linus, Ode Claudia, Rory Twait salik matoha Yesus mamintinus nemumu, negerosa wait salam geti odagun. Timotiusu, kuten ma itiebut Yesus Kristus keino norobu. Ode guten dagun ma eras manusula sogue gyor miktem temumu. Teigedes je.